السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة سبوه yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim. Kitab masih Kitabus Salam. Bab yang ke-40 atau Kitabu Al-Hayawan, kitab yang keempat dengan tema bab haram membunuh kucing. Haram membunuh kucing. Beberapa hadis telah kita baca yang intinya adalah ancaman neraka. Ini yang dikenal dalam bahasa akidahnya dengan nususul wa'id, nas-nas yang berisi ancaman. Ya. Lawannya nususul wa'di, nas-nas yang mengandung janji dan kebaikan. Dua nas ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mempergunakan, mengamalkan kedua-duanya. Sementara ada beberapa kelompok yang menyimpang dalam agama kita. Ada kelompok yang hanya berpegang kepada nas-nas yang berisi ancaman, kemudian mengenyampingkan nas-nas yang ada janji dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang lain mengambil nas-nas yang berisi janji dan kebaikan, sementara nas-nas yang berisi ancaman mereka kesampingkan. Sehingga kedua pihak ini menyimpang dari pemahaman yang benar. Adapun yang berpegang kepada nas-nas ancaman, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman neraka, maka mereka mengeluarkan kesimpulan bahwa Allah tidak akan memungkiri janjinya. Bila mana Allah telah mengancam, maka pasti akan diterapkan. Innallaha yunfil. Allah akan pasti menerapkan ancamannya. Maka mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Karena seperti sekarang ini misalnya, bila mana, karena memang terjadi perbedaan pendapat antara para ulama tentang wanita yang diancam neraka ini. Apakah dia kafir, kafirah, atau dia muslimah? Ya, atau dia muslimah. Imam Nawawi menukilkan berbedanya sudut pandang antar mereka, tetapi ancaman neraka tetap. Ya. Intinya, bila mana kelompok yang tadi memegang nas-nas ancaman saja, jika wanita ini adalah muslimah, maka dia telah keluar dari iman. Ketika dia telah membunuh kucing yang dikurungnya tanpa diberi makan dan diberi minum dan juga tidak dikeluarkan dari kandangnya sehingga dia bisa cari makan sendiri, mati. Ancamannya neraka. Maka Allah pasti akan menerapkan, dan orang atau wanita ini di dunia menurut mereka kafir. Wanita ini menurut mereka kafir, keluar dari iman. Dan nanti di akhirat dia pasti masuk neraka dan kekal di neraka. apa kekeliruan sumber kekeliruan mereka ketika mereka hanya berpegang kepada nas-nas ancaman, nususul wa'id. Kelompok yang berlawanan dengan ini adalah yang berpegang hanya kepada nas-nas janji bahwa Allah memasukkan ke surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk ini ya. Bagi mereka yang beriman, mereka mengatakan bahwa perbuatan maksiat tidak akan merusak iman. La yadhurru ma'al imani ma'siyatun. Maksiat sama sekali tidak akan merusak iman sekali jika iman itu ada. Ya. Walau sebanyak apapun dosanya, bahkan kalaupun dia melakukan pembatal keislaman, dia tetap mukmin. Ini kelompok yang bertentangan dengan yang pertama. Kalau memang dia sudah mukmin, ya maka tidak akan mungkin lagi dia keluar dari iman. Apapun yang dilakukannya, walau pembatal la ilaha illallah dilakukannya, walau dia sujud kepada berhala, jika dia benar-benar ada keimanan dalam dadanya, maka dia tidak akan mungkin keluar dari iman. Ya. Sementara ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah, mengamalkan kedua nas-nas tadi. Jadi wanita tadi, bila mana dia muslimah dan diancam neraka di dunia, menurut ahlus sunnah wal jamaah, dia tidak keluar dari iman. Ya. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa ini, dia tidak keluar dari iman dan dia terancam neraka. Ya, terancam neraka. Dan bila mana Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Bila mana Allah tidak berkehendak untuk mengampuni, dia masuk neraka. Menurut ahlus sunnah wal jamaah, dia tidak akan kekal di neraka. Nah, inilah perbedaannya. Dan ini yang harus dipahami. Ya, karena yang menyimpang ini bukan orang-orang akhir zaman sekarang ini, tetapi orang-orang dahulu. Ya. Orang-orang khawarij. Ya, ini orang-orang yang dahulu, di awal-awal Islam, memahami dan mengambil hanya nas-nas ancaman sehingga mereka menyimpang. Pelaku dosa besar menurut mereka kafir. Dan orang yang tidak, ini yang mereka katakan, orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, keluar dari iman. Ya. Halal darahnya. Wajib dibunuh dan diperangi. Sehingga mereka menghalalkan darah. Membunuh kaum muslimin. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, kata Nabi. Mereka membunuh orang-orang muslim dan meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Perang mereka, jihad mereka kepada orang-orang yang mereka kafirkan. Yang jelas-jelas kafir mereka tidak perangi. Ya. Nah, ini khawarij yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman. Begitu juga Mu'tazilah. Sepandangan dengan khawarij ini, mengeluarkan pelaku dosa besar di dunia dari iman. Hanya saja khawarij memasukkan kepada kekufuran pelaku dosa besar kafir, sementara Mu'tazilah tidak. Mereka mengeluarkan dari iman dan mereka tidak memasukkan ke dalam area kekufuran. Lalu di mana? Kata mereka dalam akidah yang lima, yaitu berada di antara dua tempat. Antara iman dengan kufur. Manzilatun bainal manzilatain. Ini akidahnya mereka. Sementara sisi yang tadi, yang meremehkan maksiat, murjiah. Yang mengatakan bahwa maksiat itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap iman. La yadurru ma'al imani maksiatun. Kama la tanfa'u ma'al kufri ta'ah. Ya. Orang kalau sudah dicap kafir, apapun ketaatan tidak bisa berpengaruh menurut mereka. Jadi konsekuensi buruknya prinsip mereka adalah imannya para nabi, imannya, dan ini mereka mengatakan demikian, iman malaikat Jibril dengan iman Nabi SAW dibandingkan dengan iman orang-orang yang paling banyak dosa dan maksiatnya sama. Ya, karena maksiat yang banyak tadi tidak ada pengaruhnya apa-apa. Jadi iman mereka antara iman yang melakukan dosa besar yang sebanyak-banyaknya dengan iman Nabi sama. Karena prinsip mereka maksiat tidak merusak keimanan. Nah, ini batil. Sementara Ahlussunnah mengumpulkan orang muslim itu ya, bila mana berbuat dosa besar, selama tidak menghalalkannya, meyakini kehalalannya, maka dia tetap muslim, tetapi mereka mengatakan mu'minun fasik. Orang beriman yang fasik, yang tentu akan merusak keimanannya. Ya, jadi berbeda. Tingkat keimanan orang beriman yang jauh dari dosa besar, dengan orang yang beriman yang melakukan satu dosa besar. Orang beriman yang melakukan satu dosa besar dengan orang yang beriman yang melakukan dua, tiga dosa besar tidak sama. Ya, ini yang perlu kita catat dalam pelajaran penting tentang akidah. Di bawah bab ini beranjak dari ancaman neraka untuk wanita tadi. Dari Nabi SAW, dia dikenal dalam bahasa akidah dengan nas ancaman. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, jelas ini larangan membunuh kucing. Ya, dan ini menunjukkan indahnya agama kita. Dan agama kita bukanlah agama yang haus darah. Agama kita agama rahmat. Agama Islam adalah agama rahmat. Agama yang salah satu prinsip diturunkannya adalah ad-daruriyatul khamsah. Lima prinsip dasar yang merupakan ciri khas agama syariat Islam adalah menjaga darah. Menjaga darah. Jangan sampai darah itu ditumpahkan begitu saja. Menjaga nyawa. Nah, sehingga jangankan manusia, kucing pun ya, tidak dibenarkan untuk dibunuh. Ya, kezaliman yang luar biasa dan bahkan ancamannya neraka. Apalagi manusia. Apalagi manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk diperangi. Ya. Bahkan orang kafir pun Nabi SAW menjelaskan bila mana dia ada hubungan perjanjian dengan kaum muslimin dan bahkan diberi jaminan aman oleh pemerintah kaum muslimin, darahnya haram untuk ditumpahkan. Maka Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang luar biasa. Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang yang diberi perjanjian atau yang sudah terikat perjanjian damai, perjanjian saling menjaga keamanan dengan orang-orang yang orang-orang muslim, maka yang membunuhnya tidak akan mendapatkan harumnya surga. Harumnya surga, ancamannya yang luar biasa keras dari Nabi SAW. Inilah syariat Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, ada tiga hadis yang telah kita baca, atau empat ya. Tiga hadis dengan empat nomor. 5796, 5797, 5798, dan 5799. Berikutnya, hadis yang baru, 5800. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Abu Kuraib, qala haddathana Abdatu an Hishamin an Abihi an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Uzibat imra'atun fi hirratin lam tut'imha wa lam tasqiha ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. Masih hadis yang sama. Nabi SAW mengatakan disiksa seorang wanita ya, lantaran seekor kucing yang dia tidak beri makan dan juga tidak beri minum dan juga tidak membiarkannya makan dari serangga-serangga tanah atau bumi. Maksudnya dilepaskan. Dia kurung, ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, bihirratin habasatha, dia kurung dan tidak dikasih makan dan minum, mati. Dan dia juga tidak lepaskan, kalau seandainya dia tidak mau beri makan dan tidak mau memberinya minum, lepaskan, biar dia cari makan sendiri. Tetapi wanita ini tetap mengurungnya dan kucing itu mati, diancam oleh Nabi neraka. disiksa. Disiksa seorang wanita disebabkan seekor kucing. Ya, ini hadis yang berikutnya. Selanjutnya 5801. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah qala ha'un wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Khalid ibn al-Harith qala haddatsana Hisham bi hadzal isnadi ya wa fi haditsihima rabaqatha. Ini tambahan lafaz yang baru ya, rabaqatha, sebenarnya ini dalam kurung. Wa fi hadithi Abi Muawiyah hasharatil ardi. Ini juga perbedaan lafaz yang tidak berpengaruh apa-apa kepada hukum hadith. Ya. Bunyi hadith yang telah kita pelajari. Di hadith yang pertama ada kata sajanatha. Hadith yang pertama 5796. Sajanatha. Di sini artinya mengurung. As-sijnu artinya kurungan, penjara. Ya, kurungan. Sajanatha mengurung. Jadi wanita tadi mengurung kucing. Ya, mengurungnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak melepaskannya untuk mencari makan sendiri. Sementara di lafaz hadis yang sekarang, itu dengan lafaz dari salah satu perawi, lafaznya rabatatha. Ia mengikatnya. Rabatatha ia, di sini apa artinya? Iya, sama. Dia mengikatnya. Diikatnya bukan mengurung tapi mengikatnya dan tidak dilepaskan ikatannya. Dan dia tidak kasih makan dan minum. Ya. Nah, ini lafaz yang sekarang dan hukumnya tetap sama. Kemudian perbedaan lafaz juga di atas dari hadis yang pertama sampai hadis yang sebelumnya 5800 itu lafaznya khashashil ardi. Khashashun. Kha shin alif shin. Kha shin alif shin khashash. Ya, di sini hasyaran. Ini kata yang lain tetapi maknanya sama, serangga atau makanan kucing yang ada di ya, kucing kalau lepas dia bisa mencari makan apapun juga. Ya, tetapi makna khasyat, khasyas atau hasyarat, serangga-serangga yang bisa dimakan oleh hewan tersebut, oleh kucing. Jadi ini perbedaan lafaznya. Yang satu khasyas, yang kedua hasyarat, sinonimnya. Ya. Hadisnya tetap sama, ya, ancaman untuk wanita tadi. Dan ini bukan hanya wanita ya, hukumnya. Walaupun kejadiannya pada wanita, tetapi hukumnya umum. Untuk laki-laki juga sama, bila mana laki-laki mengurung kucing, tidak dikasih makan dan minum, dan dia dan kucingnya mati. Dia tidak melepaskan untuk mencari makan sendiri, maka terancam neraka. Berikutnya, 5802. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. Ini perbedaan antara akhbarana dan haddathana. Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروة. Ya, hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, lafaznya yaitu ancaman neraka untuk wanita yang mengurung kucing, tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum, tidak juga dilepaskan untuk mencari makan sendiri, diancam neraka, diancam siksa. Itu bunyi hadisnya. Sementara sanadnya baru, ya, sanadnya sanad yang baru. Hadis yang terakhir 5803. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn Rafi' قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر أن همام بن منبه أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. Ini juga sama hadisnya dengan hadis-hadis sebelumnya, dan ini hadisnya satu, ternyata sanadnya sangat banyak, dan Imam Muslim membawakan beberapa jalur sanad untuk hadis yang sama, dan ini menunjukkan kekuatan hadis ini. Karena semakin banyak jalurnya, semakin kuat. Sebuah hadis, bila mana jalurnya banyak, berbeda dengan sekalipun perawi-perawinya sahih, tetapi dia satu jalurnya, tentu dia memang termasuk salah satu dari hadis sahih, tetapi ketika ada jalan yang lain yang mendukung, sanad yang lain yang datang untuk menguatkannya, maka ini menambah kekuatan hadis tersebut. Ya, sebagaimana yang berlaku untuk hadis ancaman neraka untuk wanita yang mengurung seekor kucing yang tidak dikasih makan dan minum, akhirnya kucingnya mati. Dia diklaim atau dia dicap sebagai pembunuh. Dan kelakuan atau perbuatannya ini ternyata adalah dosa besar yang diancam dengan neraka. Ini yang kemarin juga kita simpulkan bahwa di antara kriteria, di antara ciri-ciri dosa besar adalah bila mana dosa itu diancam neraka. Ini di antara definisi dosa besar, yaitu bila mana dosa tersebut diancam neraka. Maka dengan kaidah itu, maka membunuh kucing termasuk dosa besar. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ke bab yang terakhir dari kitab Ussalam dan juga bab terakhir dari kitab Al-Hayawan. Ya, dua kitab. Kitab yang ke-41. Bab yang ke-41 adalah fadlu saqil baha'imil muhtaramah wa it'amiha. Bab keutamaan memberi minum kepada hewan-hewan yang muhtaram. Ya. Ini hewan apa? Hewan-hewan ternak yang mulia. Ya. Muhtaram ini memang makna asalnya adalah mulia. Ya. Hewan-hewan yang mulia. Tetapi bila mana diartikan al-bahaim ini dengan hewan ternak, ya, bukan hewan ternak yang masuk dalam dalam pembahasan zakat. Ya, karena hewan ternak yang dimaksud dalam zakat, kemudian juga kurban, ya, ini semua diistilahkan dengan bahaimul an'am. Yang dimaksud dengan bahaimul an'am adalah hewan ternak, unta, sapi, ya, termasuk kerbau di sini, kemudian kambing. Itu yang dimaksud dengan bahaimul an'am dalam pembahasan zakat. Sementara al-bahaim dalam ungkapan Imam Nawawi di sini adalah hewan yang dipelihara. Karena dalam hadisnya bukan salah satu dari empat hewan tadi. Dalam hadisnya adalah anjing. Ya. Dan pemeliharaan anjing tidak bebas seperti memelihara hewan-hewan piaraan yang lain. Ya. Memelihara anjing tidak sebebas memelihara hewan-hewan piaraan yang lain. Ya, memelihara kucing, memelihara burung, ya. Anjing ada apa? Aturan ditetapkan oleh agama. Ada syarat-syaratnya. Itu memelihara anjing untuk anjing berburu, untuk anjing mengembala, untuk anjing menjaga tanaman. Ya. Ini yang dikecualikan. Memelihara anjing di luar tiga, menurut pendapat Imam Malik, ya, di luar tiga, karena hadis nasnya seperti itu, illa kalba saydin wa ra'iyatin dan kalbu harthin. Ada tiga anjing yang digunakan untuk berburu, anjing untuk mengembala, dan anjing untuk menjaga tanaman kebun, ladang, ya. Kecuali tiga ini, maka yang memelihara anjing terancam kekurangan pahala setiap hari. Hadisnya sudah kita pelajari, ya, barang siapa yang memelihara anjing yang bukan untuk tiga tujuan tadi, maka pahalanya setiap hari akan berkurang satu kirat. Akan berkurang satu kirat. Dan satu kirat ini bukan sebesar biji sawi. Kirat itu sebesar gunung. Ya, kirat itu satu kirat seperti gunung, kata para sahabat. Ya. Gunung itu al-kirat misal jabalil azim, seperti gunung yang besar. Jadi berkurang pahalanya sebesar gunung setiap hari bila mana dia memelihara anjing. Di luar tiga yang tadi ditegaskan oleh hadis. Jadi yang perlu kita catat di sini adalah kata-kata hewan-hewan ternak yang mulia. Hewan-hewan ternak yang mulia, yang dimaksud dengan hewan ternak, hewan yang dipelihara. Hewan yang dipelihara bukan masuk dalam konteks zakat, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing. Yes. Yang maksudnya umum di sini, yaitu yang dipelihara dari hewan-hewan yang boleh dipelihara, dan contoh dalam hadisnya adalah anjing. Contoh dalam hadisnya adalah anjing, dan menunjukkan bahwa memelihara anjing dibenarkan, tetapi tidak sebebas memelihara hewan-hewan piaraan yang lain. Baik. Terjemahan judul bab, keutamaan orang yang memberi minum dan makan, ya, dan makan kepada hewan-hewan ternak yang mulia, maksudnya yang disukai oleh orang, yang layak, ya, yang layak untuk dipelihara, ini yang memiliki keutamaan. Tetapi masalah ini sebenarnya umum, ya. Umum, bukan hanya hewan. Berbuat baik kepada makhluk Allah ini yang memiliki jantung, itu keutamaannya luar biasa. Dan bahkan bernilai sedekah. Kata Nabi SAW sebagai kaidah umum, bukan hanya hewan piaraan saja, Nabi SAW bersabda, "Fi kulli kabidin ratbatin sadaqah." Berbuat baik, ya, kepada setiap yang hidup, makhluk yang hidup, yang memiliki jantung yang basah, maksudnya yang masih hidup. Karena kalau sudah mati, kering, ya, kaku. Maksudnya makhluk hidup, maka bernilai sedekah. Berbuat baik kepada setiap makhluk hidup bernilai sedekah. Jadi bukan hanya hewan piaraan, tetapi ini berkenaan dengan hewan yang dipelihara oleh manusia, hewan yang diternak atau dipiara oleh manusia, dan dalam contohnya adalah seekor anjing. Dan anjing hewan piaraan yang kalau kita bawakan hadis pengecualian tadi, hewan piaraan yang tidak pantas untuk dipelihara kecuali untuk tiga tujuan, dan bahkan terancam kekurangan pahala setiap hari. Tetapi tetap keutamaan ini ada. Nah, kita langsung masuk ke hadis yang pertama, 5804. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fi ma quri'a alaihi an Sumayy maula Abi Bakr. Sumayy ini nama orang, ya. An Sumayy maula Abi Bakr an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Ini hadisnya. Nabi bercerita, بينما رجل يمشي بطريق. Tatkala seorang laki-laki berjalan di satu jalan, اشتد عليه العطش. Dia sangat kehausan. اشتد عليه العطش. Dia sangat kehausan, laki-laki ini. Fawajada bi'ran. Lalu dia menemui sebuah sumur. Fanazala fiha fasyarib. Lalu dia turun, yang kena ada timbalnya. Berusaha untuk turun ke dalam sumur tersebut. Ya. Dan sampai di bawah, lalu dia minum. Thumma kharaja, setelah puas minum, dia pun keluar. Ketika sampai di luar, fa'idha kalbun yalhas ya'kulus thara minal atash. Ketika sampai di luar, dia temukan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya seakan-akan menelan debu karena kehausan. Panjang juluran lidahnya seakan-akan menempel, menjilat atau memakan tanah saking panjangnya karena kehausan. Ya. Faqala ar-rajulu, laki-laki tadi bergumam, berkata, laqad balagha hadzal kalba min al-atash mithlu alladhi kana balagha minni. Anjing ini katanya begitu kehausan sebagaimana saya tadi merasakannya sebelum dia dapat air di padang pasir. Ya. Fanazala al-bi'ra, maka dia kasihan dan langsung turun kembali. Turunnya itu susah. Tidak tanpa tali, dan dia berusaha untuk turun karena tadi kehausan. Tentu kehausan ini melupakan susahnya turun. Yang penting dapat air. Sekarang dia kan sudah puas. Tapi rasa kasihannya kepada anjing yang merasakan kehausan. Seperti tadi kehausan, dia lupa kesulitan untuk turun, tetapi dia tetap turun. Makanya dia tetap turun. Yang kedua, فَمَلَأَ خُفَّهُ. Sarana untuk membawa air ke atas tidak ada. Dia karena rasa kasihan, yang penting dia turun ke bawah untuk dapat air. Tetapi sampai di bawah dia heran, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara membawanya ke atas? Akhirnya dia buka sepatunya dan dia isi sepatunya dengan air. Famala'a khuffahu ma'an. Thumma amsakahu bifi. Bagaimana pula untuk naik kalau memegang satu tangannya sepatu yang berisi air? Dia harus menggunakan kedua kakinya, menggunakan kedua tangannya turun ke di sesuatu yang bundar kan seperti itu. Atau yang petak untuk turun ke bawah bertopang kepada tangan dan kaki. Nah, sementara sepatu bagaimana cara bawanya yang berisi air? Dengan tangan satu sulit. Ya. Akhirnya dia gigit sepatunya untuk bisa naik dengan membawa air. Ya, amsakahu bifih, dengan mulutnya. Hatta raqiya, sampai dia naik ke atas. Fasaqal kalba, lalu dia memberi anjing tadi minum. Apa yang terjadi bagi orang ini? Fasyakarallahu lah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur terhadapnya. Maksudnya, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada laki-laki ini. Kemudian, faghafaralah. Allah berikan dia ampunan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membalas dengan sempurna. Ini makna dari syukur, ya, memberikan balasan yang luar biasa, lebih dari amalan yang pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni laki-laki ini. Di sebagian riwayat bahwa laki-laki ini adalah pezina, dan riwayat yang lain juga dalam hadis yang sahih bahwa dia perempuan, bukan laki-laki. Jadi kedua-duanya sahih. Kedua-duanya sahih. Perempuan pezina, dan sebagian dalam riwayat ini akan datang, atau laki-laki pezina. Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, dengan balasan yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan dari kebaikan, dan Allah bahkan mengampuni dosanya. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhihi al-baha'im la ajran. Kata para sahabat, apakah kita juga ketika berbuat baik kepada hewan-hewan seperti ini mendapat pahala? Ini pertanyaannya, dan itu tadi kaidah yang tadi kita sampaikan. Faqal, Nabi SAW menjawab, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ini kaidahnya. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap makhluk yang bernyawa terdapat pahala. Maksudnya berbuat baik kepadanya berpahala. Berbuat kepada ini yang dicontohkan dalam hadis ini hewan yang dalam agama kita, dalam syariat kita itu pemeliharaan untuk mengungkapkan kasih sayang kepadanya itu sempit. Tidak sebebas hewan yang lain. Tetapi justru pahalanya juga luar biasa. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada pelakunya dan mengampuni dosa-dosanya. Itu hadis yang pertama dan jelas sekali menunjukkan apa yang disimpulkan oleh Imam An-Nawawi, keutamaan orang yang memberi minum atau memberi makan kepada hewan-hewan. Dan di sini ungkapan Imam Nawawi, hewan yang mulia. Ya, berarti hewan yang tidak mulia, yang tidak disuruh untuk membunuh. Hewan yang tidak disuruh untuk membunuhnya. Kalau anjing, tidak ada dalil yang khusus untuk menyuruh membunuhnya, kecuali hadis yang memberikan sifat tertentu dari anjing. Ya. Itu anjing al-kalbul aqur, anjing gila. Ya. Atau anjing yang berwarna hitam, yang Nabi SAW menyatakan itu adalah syaitan. Nah, ini pengecualian. Sementara keumumannya tidak ada perintah untuk membunuhnya. Bisa jadi ini makna dari yang mulia, yaitu yang tidak disuruh membunuh oleh agama kita, maka berbuat baik kepadanya adalah keutamaan yang luar biasa. Ya. Adapun yang diperintah untuk membunuh seperti cecak, jangan berbuat baik pula. Berdasarkan fi kulli kabidin ratbatin ajrun, lalu berbuat baik kepada hewan-hewan yang disuruh membunuh. Ular misalnya, berbuat baik kepada ular, pada Nabi SAW menyuruh untuk membunuhnya. Ya, menyuruh untuk membunuhnya, kemudian berbuat baik. Bila mana nampak, bukan untuk memburu ya. Kemarin saya tentang cecak ini juga ada pertanyaannya setelah selesai pengajian. Apakah konteksnya sama dengan ular? Ya, sama. Yaitu cecak itu yang nampak, bukan yang perintah membunuhnya yang nampak. Bukan memburu. Bukan memburu, sama dengan ular. Ya, sama dengan ular. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis yang kedua di bawah bab ini. 5805. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Khalidin al-Ahmar an Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة بغيا sesungguhnya ada seorang wanita pezina. Bagi artinya pezina, itu wanita yang pekerjaannya berzina. رأت كلبا في يوم حار, melihat perempuan ini seekor anjing di siang hari yang sangat panas. Yutifu bibirin, berputar-putar mengelilingi sebuah sumur. Ya. Berputar-putar, dia lihat di bawahnya ada air, tetapi dia tidak tahu cara untuk turun. Dan dia kehausan. Ya, air di siang hari yang sangat panas. Qad adla'a lisanahu minal atas, menjulurkan lidahnya saking kehausan. Wanita ini melihat keadaan anjing tadi, lalu wanita tersebut melakukan fanaza'at lahu bimuqiha, lalu dia mencopot sepatunya, ya, faghufiralah, lalu diampunilah dosa-dosanya. Ini ringkas ceritanya, dan peristiwanya sama dengan tadi. Perempuan ini sebelumnya turun ke dalam sumur tersebut, minum, kemudian dia naik sampai di atas. Dia lihat anjing yang tadi berputar mengelilingi sumur untuk mendapatkan air yang memang dia lihat ada di bawah. Maka dia membuka sepatunya, turun ke bawah, kemudian dia bawa dengan mulutnya, kemudian dia beri anjing tersebut minum, dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir, Hadis yang terakhir 5806. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Jarir ibn Hazim an Ayyuba as-Sikhtiyani an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke bunyi hadis, kayaknya sanad hadis ini lebih panjang dari sebelum-sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya kita hitung nomor 5805. Yang pertama Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yang kedua Abu Khalid Al-Ahmar, yang ketiga Hisham, yang keempat Muhammad, yang kelima Abu Hurairah. Berarti 5 perantara antara Imam Muslim dengan Nabi. Ya, dengan Nabi SAW, 5 perawi. Yang sekarang, haddatsani Abu Thahir pertama, qala akhbarana Abdullah bin Wahab yang kedua. Kemudian Jarir bin Hazim yang ketiga. Ayyub As-Sikhtiyani yang keempat. Muhammad bin Sirin yang kelima. Abu Hurairah yang keenam. Ya. 6 perawi di sini. Lebih panjang dari yang sebelumnya. Di sini ada 6 perawi mengantarai antara Imam Muslim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ilmu hadis yang sekarang ini, nomor yang sekarang ini dikenal dengan nazil. Hadis nazil. Perawinya lebih panjang, sanadnya lebih panjang daripada yang pertama. Sementara yang sebelumnya yang tadi 5805 itu diistilahkan dengan ali. Ya, ali yang tinggi atau yang pendek, perantara antara Imam Muslim dengan Nabi SAW. Bunyi hadisnya, kata Nabi SAW, bainama kalbun yutifu birakiyatin, tatkala seekor anjing berputar di sebuah sumur. Rakiyah di sini sama dengan bi'ir, ini sinonimnya. Ya. Ini memperbanyak kosakata dalam bahasa Arab. Sama dengan khashash, dengan hasyarat. Yang belajar bahasa Arab, khashashu al-ardi sama dengan hasyaratul ardi. Di sini, bi'run sama dengan rakiyatun, sumur. Ya. Jadi anjing tersebut berputar-putar di mulut sumur tersebut. Qad kada yaktuluhul atash, yang hampir-hampir mati karena kehausan. Idh ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba dia dilihat oleh seorang perempuan dari perempuan-perempuan bejat, perempuan-perempuan pekerja seks dari Bani Israel. Jadi ceritanya cerita Bani Israel. Ya, cerita Nabi ini cerita tentang Bani Israel. Ya. Dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa di antara penyebab hancurnya Bani Israel adalah wanita. Salah satunya adalah wanita yang bekerja sebagai penjajah diri. Menjajakan diri untuk berbuat atau untuk melakukan zina. Dan ini yang terjadi di Bani Israel. Ya. Yang ada di Bani Israel. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah yang menyebabkan kehancuran Bani Israel, yang pertama ada pada mereka adalah pada wanita. Salah satunya ini. Ya. Salah satunya ini. Dan sekarang, di umat Nabi Muhammad SAW, perzinahan merajalela dan merupakan salah satu tanda dari tanda dekatnya hari kiamat, kasratuz zina. Menyebarnya zina. Ya. Tidak lagi sebagai satu dosa yang kotor nampak oleh orang. Dan luar biasa memang ketika di zaman beberapa puluhan tahun yang lalu, di masa orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita, saya di kampung saya itu ya luar biasa. Saya sempat merasakan bagaimana ketatnya pemuda-pemudi dalam pergaulan. Jadi anak-anak perempuan itu saya masih mendapatkan ya waktu kecil, tapi dan ini yang ketika saya mengenal hukumnya, saya benar-benar merasakan luar biasa bahwa perempuan itu keluar harus memakai kain pinggang namanya. Walaupun mereka mungkin terbuka kepalanya, tetapi mereka harus memakai kain pinggang. Keluar perempuan, walaupun di dalamnya pakai celana jin ya, ketika itu sudah mulai juga orang pakai celana-celana panjang ini oleh perempuan-perempuan mudanya, tetapi mereka harus melapisi dengan kain pinggang. Keluar rumah. Saya masih mendapatkan, ya, masih mendapatkannya. Dan jarang terjadi orang-orang yang menikah disebabkan kebablasan terlebih dahulu. Dan bahkan hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Dan merupakan hal yang sangat kotor di pandangan masyarakat. Orang tua pun demikian. Orang tua pun demikian. Tetapi akhir-akhir ini sekian banyak kasus, ya, sekian banyak kasus yang terjadi bahwa orang-orang yang menikah disebabkan ya terjadi kehamilan di luar nikah dan dinikahkan oleh orang tua mereka dan tidak dianggap apa-apa. Dan bukan satu dua. Ini salah satu fenomena yang merupakan yang merupakan bukti. Ya, kita tidak meletakkan itu sebagai contohnya, tapi ini memberikan kita isyarat bahwa Nabi SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat itu kathratu zina, tersebarnya zina. Dan di zaman Bani Israel sudah ada seperti wanita ini yang diceritakan oleh Nabi SAW, tetapi rasa kasihannya kepada makhluk Allah ya, yang merasa kehausan dan ingin berbuat baik kepada mereka, ini yang membuat Allah mencintai dan menyayanginya sehingga Allah mengampuni. Sehingga Allah mengampuni. Dan Allah Maha tahu tentang tabiat wanita. Mungkin dia berbuat zina disebabkan oleh tuntutan ekonomi. Ya, bisa jadi. Dan sehingga belas kasihannya kepada hewan yang kehausan ini muncul seketika dan Allah mengampuninya. Ya. Fanaza'an muqaha fastaqat lahu bihi, lalu dia ambil air untuk anjing tadi, fasaqathu iya, dan dia tuangkan atau diberikannya minum, faghufiralaha bihi, maka diampunilah untuknya dosa-dosanya disebabkan oleh perbuatannya tadi. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Dan ini menunjukkan bahwa hati yang lembut, hati yang dihiasi oleh kasih sayang, ini hati yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orangnya mungkin dalam urusan dosa-dosa yang lain mungkin melakukan dosa, tetapi kelembutan dan kasih sayang yang ada dalam hatinya membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya tersebut. Dan itulah hadis yang terakhir ya di bawah bab ini, dan semuanya berkenaan dengan bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, keutamaan, dan ini adalah amal kebaikan sedekah yang dianjurkan oleh agama. Dan ini sedekah terkait dengan hewan, dan hewannya anjing pula. Jadi bagaimana dengan bersedekah kepada sesama manusia, tentu keutamaannya jauh lebih besar, apalagi bersedekah kepada sesama orang-orang yang beriman, sama orang yang bertakwa, mengeluarkan harta, membantu dan saling menolong. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan umum ya. Dan peringkat atau tingkatan-tingkatannya tentu tidaklah sama, dan kita tentu harus mengetahui prioritas, skala prioritasnya. Dan inilah fikih. Fikih mengetahui dengan amalan yang sama kita mendapatkan pahala yang jauh lebih besar bila mana kita melakukan kepada yang lain. Seperti bersedekah kepada akarib, kepada karib kerabat. Nabi yang menegaskan. Sedekahnya sama, nominalnya sama, tetapi Yang pertama, si A bersedekah kepada kerabatnya yang memang berhak mendapatkan sedekah. Si B bersedekah kepada orang lain, sementara kerabatnya ada yang membutuhkan. Ya. Si B, si A mendapatkan dua pahala, yaitu sadaqatun wasilah. Si B mendapatkan satu pahala, hanya pahala sedekah saja. Dan ini penting untuk dipelajari. Bagaimana kita dengan ibadah yang sama, amalannya sama-sama sunnah, mana yang harus kita prioritaskan? Salat sunat dengan belajar agama sama-sama sunnah. Ya, sama-sama sunnah. Tetapi, mana yang harus kita prioritaskan bila mana dia tidak bisa digabungkan? Di waktu yang sama, dan bila mana kita lakukan satu, yang satu lagi pasti kita tinggalkan, lalu apa yang harus kita prioritaskan? Nah, ini fikihnya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, rahimahullah, mana yang lebih engkau sukai? Salat malam, tahajud, atau menulis ilmu? Sama-sama amal sunnah. Dia mengatakan, saya lebih menyukai menulis ilmu. Dari sisi apa dia menyukainya? Karena menulis ilmu ini faedahnya jauh lebih besar daripada salat malamnya dia. Salat malamnya keutamanya untuk diri sendiri. Sementara ilmu yang ditulisnya, bukan hanya satu dua orang yang mengambil manfaat. Ribuan bahkan jutaan orang. Sampai hari ini, orang masih mengambil manfaat dari musnad, kumpulan hadis yang dibukukan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini fikih. Dan ini yang kita butuhkan dalam belajar agama. Karena ilmunya bukan untuk sebatas maklumat. Ilmu yang kita pelajari adalah untuk kita amalkan. Kita terapkan dalam kehidupan. Dan kita akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang seperti ini. Kita ingin beramal dan kita punya kesempatan terbatas, mana amalan tersebut yang bisa kita lakukan dan kita mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Nah, ini yang perlu kita catat di penghujung pembahasan tentang berbuat baik kepada hewan dengan memberi makan dan memberi minum. Dan yang tadi juga kasusnya adalah hewan orang lain. Hewan piaraan orang lain. Atau hewan yang tidak ada pemiliknya. Kasus yang tadi, hewan yang tidak ada pemiliknya. Apalagi hewan yang kita miliki. Kita memelihara anjing untuk berburu, memelihara anjing untuk menjaga tanaman, memelihara anjing untuk mengembala hewan piaraan. Kita harus berbuat baik. Jangan hanya menguras tenaganya, tetapi tidak diberi apa-apa. Punya kerbau untuk membajak, tapi tidak kasih makan. Ini kezaliman. Ya, ini adalah kezaliman. Wallahu ta'ala alam. Itulah akhir dari pembahasan bab yang ke-41 dari Kitabus Salam, dan bab yang kelima dari Kitabul Hayawan. Dan berakhir pula pelajaran untuk Kitabus Salam yang terdiri dari 41 bab. Dan dicelah-celahi oleh perbedaan beberapa bab, yang kitab At-Tib satu dan kitab Al-Hayawan yang kedua. InsyaAllah pada pekan yang akan datang kita masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabul Al-Fadhi Minal Adabi Wa Ghairiha. Kitab lafaz-lafaz atau ungkapan-ungkapan yang termasuk adab dan etika. Hari ini tanggal berapa? Safar 21 Safar. Sering sekali terjadi perbedaan ya dalam tanggal Hijriah ini. 1442. Masehinya 8 Oktober 2020. Kita selesai dari kitab As-Salam yang telah, ini cukup panjang ya, cukup lama karena dicelah-celahi oleh libur yang seringkali kita libur. Kitab As-Salam ini kita mulai hari Senin 22 Syawal 1441, 15 Juni 2020. Berapa lama? Padahal dia 41 bab cuma, karena kita banyak sekali liburnya. Ya,